hati, sempat ku berdoa, semoga kau berbahagia. Aduh, sakitnya hati ini. Mengapa kau tak sabar menantiku yang berjuang penuh dengan penderitaan? Mengapa kau tak sabar menantiku yang sakitnya hati ini, ingin mati saja bila tak ingat dosa. Aduh, sakitnya hati ini.